Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih pada bab minasyirki libsul hilqah wal khayt wa nahwihi ma li raf'il bala aw dafihi. Masih pada bab termasuk kesyirikan seseorang yang mengenakan gelang, baik itu dari benang atau besi, atau mengenakan tali, atau semisal dari keduanya, dalam rangka untuk mengangkat bala, mengangkat penyakit yang sudah dia kenai, atau untuk menolak bala sebelum penyakit datang. Maka barang siapa yang maksud dan tujuannya adalah untuk itu, berarti dia terjatuh dalam kesyirikan. Minimalnya adalah dia terjatuh dalam syirkul asghar, syirik kecil. Terjatuh dalam syirik kecil kalau bagaimana? Pak Yudi, orang memakai gelang, ditanya untuk apa ini? Untuk ini. Oh, kamu syirik kecil berarti. Kalau gini berarti syirik besar. Perantara. Nanti Allah menolong melalui perantara itu. Na'am barakatuhum. Dianggap syirik kecil apabila orang tersebut meyakini Allah lah yang menolongnya, yang menyembuhkannya, yang menolaknya, namun dengan perantara gelang tadi atau yang semisal dengannya. Maka dia terjatuh dalam syirik kecil. Dan syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang ada yang bukan kesyirikan. Lebih besar daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa riba, dan lain-lain berkaitan. Dianggap syirik besar apabila dia menganggap bahwasanya gelang itu, benang itu, zatnya itu sendiri yang menangkal bala dan yang menolak bala, maka dia terjatuh dalam syirik besar. Barakallahu fikum, kafir. Baik, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Barakallahu fikum. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Kitab Tauhid, beliau menyatakan Wali bin Abi Hatim An Hudzaifah dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Al-Imam Ibnu Abi Hatim ini sahibu kitab Al-Jarh wa Ta'dil, seorang imam yang memiliki kitab Al-Jarh wa Ta'dil, Jarh wa Ta'dil, menjarah siapa saja dari orang-orang yang menyimpang dan mentakdil, memuji siapa saja dari orang-orang yang patut dipuji. Maka dalam Islam yang namanya al-jarh wa ta'dil ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang meniadakan prinsip al-jarh wa ta'dil, menyebutkan kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan orang yang menyimpang, dan memuji orang-orang yang lurus akidahnya, manhajnya, orang yang meniadakan seperti ini berarti dia mematikan, meniadakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dalam Islam berkafikum, apabila ada orang yang menyimpang, wajib untuk disampaikan penyimpangannya. Namun jelas, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang benar, tidak menambah-nambahi dengan cara menjelek-jelekkan pribadinya. Cukup menyebutkan kesalahan-kesalahan yang ada pada akidahnya atau manhajnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan para imam, para semua imam ahli hadis, mereka mengambil ilmu hadis dari satu guru ke guru yang lain, itu mereka menseleksi hadis, tidak asal-asalan. Oh, guru ini tidak layak diambil hadisnya. Ternyata dia suka menyanyi, ditinggalkan. Oh, guru ini ternyata sering bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, ditinggalkan. Seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menurun, yang akan menjaganya. Al-Qur'an yang ada di tangan-tangan kaum muslimin, walaupun kaum muslimin terpecah belah banyak kelompok, Al-Qur'an tidak bisa dipalsukan. Dan tidak hanya isi Al-Quran, akan tetapi penerapannya, tafsirnya, itu akan Allah jaga dengan melalui para ulama ahli hadis. Oh, hadis ini do'if, yang menjelaskan tentang tafsir surat ini misalkan, menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Kalau kita barakafikum tinggal membaca barakafikum, maka ini bedanya antara salaf dengan khalaf, pendahulu kita dengan orang yang belakangan. Oleh karena itu dalam Islam al-jarh wa ta'dil, mencela, menguraikan kesalahan-kesalahan orang yang menyimpang itu wajib. Namun dengan cara yang hikmah, dengan cara yang sopan, santun. Barakatuhum. Nabi saja alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang-orang khawarij, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, mereka adalah anjing-anjing neraka. Barakah itu. Seorang sahabat yang mendengar hadis ini dari sahabat yang lain, atau seorang tabi'in yang mendengar hadis ini, merasa heran. Kenapa? Ya, kalau tidak salah adalah Abu Umamah Al-Bahili mengatakan demikian. Kilabunar. Ketika melewati orang-orang khawarij yang kepalanya telah digundul atau telah menggundul dirinya, ciri-ciri orang khawarij rata-rata kepalanya gundul, berkah itu. Ketika kepalanya banyak yang terpenggal, diperangi oleh kaum muslimin, mereka berkah itu menyaksikan mayat-mayatnya, dan Abu Umamah Al-Bahili ketika melewati mengatakan kilabunar. Ya. Sambil menangis sebenarnya berkah itu. Kemudian sebagian kaum muslimin terheran-heran, kenapa engkau mengatakan sekeras itu? Maka beliau menyebutkan, saya tidaklah mendengar ucapan kilabunar melainkan berkali-kali dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tidak keras? Anjing-anjing neraka. Dan kadang orang khawarij itu, kata Nabi berkafikum, bacaan para sahabat itu ya seakan-akan kalah mereka oleh orang-orang khawarij, karena selalu membaca puasanya, ya, karena mereka kurus-kurus, kemudian sholat malamnya sampai matanya agak cekung, jarang tidur. Namun kata Nabi, mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai melewati kerongkongannya. Ya, ini sekedar membaca, tafsirnya tidak dipahami, tadaburnya kurang atau tidak ada. Maka ciri-ciri orang khawarij, mereka itu ahli ibadah. Cuman orang khawarij zaman dahulu itu lari dari kesyirikan. Oleh karena itu, barakamikum, sebagian para sahabat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang orang khawarij. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, mereka adalah masih saudara-saudara kita, namun mereka adalah pemberontak penguasa, memberontak kami. Dan hukuman had bagi orang khawarij, para pemberontak, walaupun mereka sholat, puasa, haji dan lain-lain, adalah diperangi. Itu hukuman hadnya. Barakatuh. Adapun orang-orang khawarij zaman sekarang, ya, itu banyak yang mereka sendiri musyrik. Akidahnya bukan akidah Ahlussunnah. Ya, akidahnya akidah sufi. Banyak macam, barakatuh. Sebagaimana orang-orang ISIS, ya, banyak modelnya. Ada Syiah masuk di situ juga dan lain-lain, barakatuh. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hatim. An Hudzaifah, dari sahabat yang mulia Hudzaifah. Siapa beliau? Huwa Ibnul Yaman Al-Abasi Haliful Ansari, sahabiyun jalil minas sabiqin al-awwalin. Beliau adalah Hudzaifah Ibnul Yaman. Bapaknya bernama Al-Yaman, dari suku Al-Abasi Haliful Ansari, yang mana Al-Abasi ini berkomikum termasuk sekutunya, ya, teman perjuangan orang-orang Ansar. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Barakallahu. Orang-orang yang pertama kali atau golongan pertama masuk dalam agama Islam, as-sabiqun al-awwalun, itu minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin ada orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ada juga dari kalangan orang-orang Ansor yang mereka berkumpul menyambut kedatangan orang-orang muhajirin yang membela Nabi dan kaum muslimin dari kalangan para sahabat ketika itu. Dalam Al-Quran disebutkan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka mendapatkan surga. Maka kata salaf itu diambil dari ini. Salaf itu artinya pendahulu. Salafun artinya pendahulu. Salafi ada ya-nya, artinya orang yang mengikuti pendahulunya. Kalau banyak salafiyun, salafiyin, orang-orang salafi. Salafiyah itu berarti dakwah salafiyah. Dakwahnya mengikuti metode salaf. Siapa pemimpin salaf? Pemimpin salaf adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, barakallahu'alaikum, Nabi pernah mengatakan kepada putri beliau, ya, Fatimah, nikmat salaf ana laki. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Jadi yang namanya salaf, kata salaf itu bukan bid'ah. Dan metode salafiyah, ya, dakwah salafiyah itu bukan bid'ah. Itu adalah Islam yang murni. Lalu kenapa membedakan dengan salafi tidak muslim saja? Karena muslim sekarang sudah berpecah. Ya, dengan banyaknya perpecahan muslim ini, mereka banyak yang masih muslim. Ya, walaupun ada yang keluar dari Islam seperti berkabikum Syiah Rafidhah. Mereka keluar dari Islam. Walaupun ada di sana Syiah yang belum sampai keluar dari Islam. Syiah yang ekstrim Rafidhah keluar dari Islam. Berkabikum. Ketika itu Hudzaifah ibnul Yaman annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal huma faqata'ahu. Hudzaifah ibnul Yaman, beliau barakakum mata sanata sadisah wa salati ba'dal hijrah radhiyallahu ta'ala anhu, meninggal pada tahun 36 Hijriah. Semoga Allah meridai beliau. Beliau pernah melihat seorang laki-laki fi yadihi khayt, di tangan beliau, yakni di lengan beliau, barakakum, ada benang yang diikatkan. Minal huma, yakni kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lil wiqayah minal huma fala tusibuhu bizaknihi. Dia ikat seutas tali di lengannya dalam rangka dengan maksud untuk membentengi dirinya dari penyakit panas. Fakoto'ahu. Maka Hudzaifah ibnul Yaman memutusnya dengan keras. Wa ta'ala qawlahu ta'ala. Dan sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-106. Surat Yusuf ayat ke-106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka manusia tidak beriman kepada Allah melainkan mereka itu memang justru kebanyakannya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Barakallahu. Sebutkan dalam tafsir, dalam tafsir Muyassar, barakallahu. Wa ma yuqirru haula'il mu'arribun an ayatillah bi anna Allah khaliquhum wa raziquhum wa khaliqu kulli syai' mustahiqun lil ibadah wahdah illa wahum musyrikun fi ibadatihim al awthana wal asnam ta'ala Allahu an dhalik uluwan kabira. Dan mereka orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, mereka itu sebenarnya tidak meyakini bahwasanya Allah, maksudnya ya mereka meyakini sebenarnya, tapi hakikatnya tidak meyakini bahwasanya Allah adalah penciptanya, pemberi rizki, ya, yang menciptakan segala sesuatu, yang berhak untuk diibadahi, melainkan mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah mereka yang mereka berikan, peruntukkan kepada berhala dan kepada patung-patung, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi lagi maha besar. Barakallahu. Jadi Hudzaifah Ibnul Yaman membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 106 ketika menarik tali yang dipakai oleh seseorang sebagai jimat li raf'il bala wa daf'il bala, untuk mengangkat bala atau menolak bala, yang tujuannya untuk itu ditarik dengan membawakan surat Yusuf. Ini menunjukkan barakallahu, kebanyakan manusia itu memang banyak melakukan kesyirikan. Walaupun mereka berkumpul bukan orang non-muslim, muslim pun yang mengaku muslim, banyak dari saudara kita yang belum paham apa itu kesyirikan, apa itu syirik besar, apa itu syirik kecil, berkumpul dan apa perbedaannya, dan juga apa ancamannya, dan apa dampaknya. Ini yang perlu dipelajari berkumpul. Kemudian makna al-athar ijmalan. Makna athar, kisah dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman yang disebutkan di atas secara global adalah anna Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu absara rajulan qad rabata fi adudihi khaitan yattaqi bihi maradul huma fa azalahu anhu munkiran fi'lahu hadza. Bahwasanya Hudzaifah Ibnul Yaman, semoga Allah meridhai beliau, beliau melihat seseorang mengikat sebuah tali ditaruh di lengannya, entah lengan bawah, lengan atas, dalam rangka untuk membentengi dirinya dari sakit panas, atau dalam riwayat lain berkomikum adalah untuk menolak penyakit ain, ya tidak tersihir dan lain-lain. Fa azalahu anhu munkiran fi'lahu hadza. Maka Hudzaifah Ibnul Yaman menghilangkan dengan cara mencabut jimat tersebut, mengingkari perbuatan orang ini. Barakallahu fikum. Maka wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Wa tadalla bil ayah allati akhbarallahu fiha annal musyrikin yajma'una bainal iqrar bi tauhidir rububiyyati wasyirki fil ibadah. Hudzaifah Ibnul Yaman bersandarkan, berdalil dengan ayat 106 surat Yusuf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pada surat tersebut orang-orang musyrik, mereka itu pada diri mereka, pada keyakinan mereka terkumpul antara pengakuan terhadap tauhid rububiyah dan kesyirikan dalam ibadah. Orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, menjawab Allah. Ya, siapa memberi rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Namun barakallahu fikum, terkumpul juga pada diri mereka berbuat syirik ketika beribadah. Meminta syafaat itu ibadah. Namun jangan dengan cara berbuat kesyirikan. Mencari syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul kepada orang-orang yang telah meninggal, baik itu orang soleh maupun toleh, orang yang tidak soleh, maka itu dianggap sebagai kesyirikan. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan syafaat? Otomatis orang yang bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Otomatis itu. Ya. Karena di antara syafaat nabi adalah barakallahu'alaikum orang-orang yang ya seandainya masuk neraka saja. Ya. Namun dosa-dosa dia yang menyebabkan dia masuk ke neraka, tidak ada dosa kesyirikan kekufuran sedikit pun, di antara syafaat nabi adalah akan diangkat juga. Ya, masuk ke dalam surga. Syafaat untuk ahlul kabair yang masuk ke dalam neraka. Apalagi orang yang tidak memiliki barakafikum dosa atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah ridho kepada dia. Ya, barakafikum. Maka secara otomatis, maka tidak perlu datang ke kuburan A, B, C dalam rangka minta syafaat. Syafaat syirkiyah, mengandung kesyirikan, tidak perlu. Sampai safar sana kemari, tidak perlu. Barakallahu. Banyak-banyaklah bertauhid, berdoa, ya, beribadah kepada Allah dengan tanpa mencampuri ibadah dengan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat. Barakallahu. Dan tentang syafaat telah lewat pembahasannya, barakallahu, ya, yang disampaikan oleh Ustaz kita Abu Sufyan hafizahullah taala tentang apa itu syafaat yang dilarang dan mana juga syafaat yang terpuji, ya, syafaat yang akan didapat, yang boleh dicari, barakallahu. Kemudian munasabatul athar lil bab, kesesuaian athar kisah Hudzaifah ibn al-Yaman dengan bab ini, yakni bab termasuk kesyirikan orang yang menggunakan sesuatu untuk atau dalam rangka menolak bala, mengangkat bala. Kesesuaiannya adalah annafihi i'tibara libasil khayt lidaf'il marad syirkan yajibu ingkaruhu. Bahwasanya pada asar kisah tersebut ada anggapan, ada pelajaran bahwasanya orang yang mengenakan tali atau cincin, gelang, jimat, dan telah lewat pembahasannya, baik yang dipakai untuk dirinya sendiri atau digantung di rumahnya, atau bukan pada dirinya sendiri, di mobil, ditaruh di dompet, dan lain-lain. Bahkan dalam riwayat yang akan datang penyebutannya, barakallahu'alaikum, termasuk diikat di leher hewan sekalipun, bukan hewannya yang masuk neraka. Ya, kalau seandainya Allah tidak mengampuni dalam keadaan orangnya tidak bertaubat, bukan hewannya yang masuk neraka, tapi orangnya, barakallahu'alaikum. Tidak ilmarok dalam rangka untuk menolak penyakit, maka anggapan seperti itu termasuk kesyirikan, maka wajib untuk mengingkarinya. Barakallahu, wajib untuk mengingkarinya. Dan sekali lagi, barakallahu, ahlu sunnah wal jamaah itu dalam ingkarul mungkar itu memiliki dawabit, ketentuan-ketentuan. Kalau mengingkari dengan tangan, kemungkaran tersebut hilang, tidak muncul kemungkaran yang lebih besar, maka wajib mengingkari dengan tangan. Namun kalau dengan tangan muncul kemungkaran yang lebih besar, madarat yang lebih besar, maka haram ingkarul mungkar dengan tangan, maka harus dengan lisan. Keberikutnya, lisan bagaimana? Ada orang berjudi di pinggir jalan, langsung kita datangi, digepuk, dipukul. Ternyata timbul mafsadah yang besar. Mereka marah, mengumpulkan massa, menggempur majelis taklim kita. Ya, maka ini mandorot, haram. Ya, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Demikian pula dengan lisan. Ketika menasihati dengan lisan, kok ternyata bisa muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka untuk sementara jangan dengan hati. Maka seperti itu. Kalau kita melihat ada orang tiba-tiba pakai jimat, misalkan jelas, ya, gelang ular misalkan, ya, kalung, pasti, ya, preman seperti preman, atau memang dia mungkin dukun dan banyak pengikutnya. Sementara kita juga pendatang, ya, orang yang belum dikenal banyak orang, tidak memiliki kekuatan, ya, maka berkumpul kita ketika bertindak seperti sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman ini harus memikirkan dulu mafsadah dan maslahatnya, ya, dilihat dulu berkumpul. Kalau kita ragu-ragu, ya, dengan tangan, ya, mungkin dengan lisan, diajak bicara dulu, kenalan, ya, bicara dari hati ke hati, oh ternyata senangannya itu becek kambing, main ke rumahnya, cik becek kambing. Nah, kapan ada waktu untuk berkomunikum? Kira-kira ada kesempatan yang pas untuk menasihati dengan cara yang pelan lembut supaya tidak tersinggung. Nah, seperti itu berkumpul ahlu sunnah wal jamaah. Maka ahlu sunnah wal jamaah cara-cara amar ma'ruf nahi mungkar itu mengikuti, ya, fatwa-fatwa para ulama, bukan asal-asalan, bukan mengikuti apa kata ketua yayasan, apa kata ketua pondoknya, pimpinan pondoknya. Tidak, akan tapi dengan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, dengan bimbingan para ulama. Berbeda halnya dengan seorang penguasa, presiden, ya, bupati, atau semisal dengan itu gubernur, ya, yang insya Allah Ta'ala akan Allah mudahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangannya. Ya, tiba-tiba, ya, memerintahkan polisi untuk menangkap si A untuk dinasihati. Tidak mungkin, ya, memukuli presidennya, gubernurnya, ya, sama polisinya aja takut, segan. Maka dinasihati dengan cara yang baik, dilepas. Kalau enggak, ya, nanti tak suruh taklim, ya, atau tak ruqyah, misalkan kepanasan. Seperti itu. Tapi kalau seperti kita berkumpul, termasuk kalau kita memiliki family, mungkin orang tua yang masih suka dengan klenik-klenik, caranya yang baik, yang bagus. Ya, jangan sampai awalnya mungkin ada ketertarikan dengan dakwah, tiba-tiba dengan cara kita yang salah akhirnya menjauh dari dakwah dan benci. Ini jangan sampai berkumpul. Kemudian yang terakhir, ma yustafadu minal athar. Faedah yang bisa diambil dari athar ini. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, ingkaru libsil khayt li raf'il bala wa awdafihi wa annahu syirkun. Wajibnya mengingkari orang yang mengenakan benang atau semisalnya dalam rangka untuk mengangkat bala ketika sudah kena. Ada orang sakit panas, dibawa ke dukun. Dukunnya bilang, oh pakaikan gelang ini. Ya, walaupun dukunnya bilang insya Allah akan hilang, tetap dosa. Walaupun dukunnya bilang Allah yang menolong, tapi dengan sebab ini tetap dosa. Aujab ihi, atau dalam rangka untuk menolak bala. Anakmu sebelum sakit, ya, karena sangat ganteng, khawatir ada orang yang hasad, pakaikan tali ini di perutnya. Ya, kemudian juga ada berkabikum jimat yang dijahit, yang ditalikan juga pada tali tersebut. Maka ini juga annahu syirkun, termasuk kesyirikan. Jimatnya tersebut dibakar saja, terbakar, tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi mau melindungi orang. Dibuang, ternyata hilang, ya, dimakan tikus, dimakan rayap, ya, terurai kena hujan dan panas. Jimatnya sendiri tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Islam dituntunkan atau menuntunkan umatnya supaya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, wujubu izalatil munkar liman yaqdiru ala izalatihi. Wajib menghilangkan kemungkaran bagi orang yang mampu untuk menghilangkannya. Maka wajib. Kalau dengan tangan mampu dan dia memiliki kekuasaan, tapi dia hanya dengan lisan, ternyata dengan lisan tidak membuat hilang kemungkaran tersebut, karena memang mungkin kurang tegas, maka hal ini haram. Barakallahu. Ketika dengan lisan bisa, tapi dia tidak mengingkari, mengingkari hanya dengan hati, ya, barakallahu. Nah, kalau saya melarang, menasehati, khawatir tersinggung. Dalam keadaan barakafikum dia mampu. Ya. Kalau sekedar teman, teman akrab, teman baik barakafikum, saling menasehati itu wajib. Kalau khawatir nanti putus hubungan, dalam keadaan nasehatnya benar, caranya benar, dengan cara yang hikmah. Kalau khawatir putus hubungan, maka pertemanan semacam ini pertemanan yang matmumah, tercela. Dan nanti pada hari kiamat, teman yang satu dengan teman yang lain ketika sama-sama masuk neraka karena dosa, satu dengan yang lainnya saling mencaci maki, mencela. Barakallahu'alaikum. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya, ya, pertemanan di dunia yang tidak didasari takwa, barakafikum, itu tidak mendapatkan faedah apa-apa. Ya. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu dalam surat Al-Asr, di antara ciri-ciri orang yang beruntung, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau kita belajar bahasa Arab, bahasa Arab, lafaz, ya, tawaso, ya, tawaso, tawaso, tawaso, itu maknanya adalah tidak hanya dari satu pihak, tapi saling. Saya menasihati kalian, kalian sebagai saudara saya menasihati saya sebagai pengajar. Harus saling menasihati. Tidak hanya satu sisi. Barakallahu'alaikum. Maka itu diantara ciri-ciri orang yang beruntung. Pertama, ilalladzina amanu, mereka yang beriman. Wa amilus sholihat, mereka yang beramal soleh. Wa tawasau bil haq, saling menasehati supaya menetapi kebenaran. Wa tawasau bis sabr, saling menasehati supaya menepati kesabaran. Barakallahu. Kalau seseorang tidak memiliki ciri-ciri ini, ya, barakallahu, maka ada ketimpangan pada diri. Oleh karena itu di antara kalian di sini kalau melihat saya mungkin ada kesalahan, japri, ya. Japri, tafadhol. Barakallahu. Kemudian yang ketiga, sihatul istidlal bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar li sumulihi lahu. Bolehnya berdalil dengan dalil yang berkaitan dengan syirik besar, namun dipakai juga untuk syirik kecil. Dikarenakan hal tersebut mencakup syirik kecil. Barakallahu'alaikum. Seseorang yang dilihat oleh Hudzaifah ibnul Yaman ketika memakai ya gelang atau memakai benang yang ditaruh, yang dikenakan di barakahikum pergelangan tangannya atau lengannya dalam rangka untuk menolak panas atau penyakit, bisa jadi dia itu terjatuh dalam syirik kecil. Hal itu sebagai sebab, namun yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabat yang mulia ini Hudzaifah ibn Yaman membawakan surat Yusuf ayat ke-106 itu juga berkaitan dengan syirik besar. Bahwasanya kebanyakan manusia itu juga melakukan syirik besar. Ketika mereka beriman Allah Maha Pencipta, Pengatur, Pemberi Rizki, mereka juga melakukan kesyirikan. Ya. Barakah fikum dalam perkara-perkara ibadahnya. Ya. Ketika tauhid rububiyah yang mereka imani bercampur dengan kesyirikan, ya. Syirikan yang masuk pada tauhid uluhiyah, maka orang tersebut ya musyrik. Bedanya musyrik dengan kafir ada juga persamaannya. Orang kafir sama musyrik, sama-sama kafir, sama-sama masuk ke dalam neraka, kekal di neraka kalau mati dalam keadaan belum bertaubat. Orang kafir belum tentu musyrik. Orang musyrik sudah tentu kafir. Paham ya Pak Yudi? Betul enggak? Orang kafir tentu belum tentu musyrik. Tapi orang musyrik sudah tentu kafir. Ya orang musyrik itu ya orang Yahudi, orang Hindu, selain ahli kitab. Konghucu, Buddha itu musyrik. Ya, kafir mereka. Dalilnya mana? Surat Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang musyrik itu kafir. Tapi orang kafir belum tentu kafirnya ini karena kesyirikan. Itu maksudnya. Orang kafir belum tentu musyrik. Ada orang barakafikum dia sholat zakat tapi menentang puasa Ramadan. Sudah disampaikan dalil Al-Quran, hadis, bahkan dia lulusan pondokan, tidak ada sumbuhan di kepalanya, bisa kafir. Kafirnya bukan karena kesyirikan, tapi karena perkara yang lain, yakni menentang syariat, ya, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Itu diantara barakafikum salah satu naqidun min nawaqidil Islam, pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Gitu ya Bu Faruk. Masya Allah. Yang terakhir, yang keempat, annal musyrikin yuqirruna bi tauhidir rububiyah wa ma'a hadzahum musyrikun li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Bahwasanya orang-orang musyrik, ya orang-orang musyrik, mereka itu kebanyakannya, mayoritasnya mengakui tauhid rububiyah dalam keadaan mereka itu masih dianggap sebagai orang musyrik. Karena kan mereka melakukan kesyirikan. Kenapa demikian? Li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Karena mereka tidak mengikhlaskan amalan-amalan mereka dalam beribadah. Barakallahu. Orang-orang musyrikin Quraisy zaman dulu mereka juga haji. Mereka juga bersedekah. Ya. Berhaji mengikuti ya hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam, namun banyak yang diubah dan juga terjatuh dalam kesyirikan pada haji yang mereka lakukan. Dan barakafikum rata-rata orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah, Allah sang pencipta, pengatur, pemberi rezeki, ya. Namun mereka tidak bisa mengamalkan dan mengakui tauhid uluhiyah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak bisa. Oleh karena itu, barakallahu'alaikum, makna dari la ilaha illallah itu bukan tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Seandainya makna la ilaha illallah adalah tauhid rububiyah, maka orang-orang musyrikin Quraisy dianggap muslim, tidak diperangi oleh Nabi. Iblis dianggap muslim, tidak dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam untuk memerangi semua manusia yang tidak mau bersyahadat la ilaha illallah, yakni tauhid uluhiyah. Barakallahu, itulah inti dan makna dari la ilaha illallah. Maka makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah, kurang tepat. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, secara bahasa Arabnya adalah la robba illallah, itu bahasa Arabnya. Makna la ilaha illallah itu bukan la robba illallah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya memang tidak ada Tuhan, pencipta, pengatur, pemberi rezeki kecuali Allah. Tapi terkait makna la ilaha illallah, inti dakwah para nabi dan para rasul adalah la ilaha illallah. Maknanya itu bukan mengajak manusia untuk mengakui Allah penciptanya, pengatur, pemberi rezeki, terserah. Setelah itu terserah ibadahnya seperti apa, sesuai madhabnya katanya. Tidak seperti itu. Ya, jadi tauhid uluhiyah itulah makna dari la ilaha illallah. Yakni barakatikum, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Orang yang mengamalkan tauhid uluhiyah sudah pasti tauhid rububiyahnya benar. Secara otomatis ada orang beribadah hanya kepada Allah, puasanya, zakatnya, tawafnya, sedekahnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya, khaufnya, rojaknya, tidak disusupi, dibarengi dengan kesyirikan sama sekali. Berarti secara tidak langsung tauhid rububiyah dia benar, karena dia meyakini Allah lah penciptanya yang berhak untuk diibadah. Namun kalau ada orang meyakini tauhid rububiyah, belum tentu dia meyakini tauhid uluhiyah. Oleh karena itu kaum musyrikin Quraisy, ya ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Menciptakan dan mematikan, Allah. Pemberi rezeki, Allah. Dalam Al-Quran disebutkan demikian. Fa'anna yu'fakun, lalu bagaimana bisa kalian tertipu? Kok tidak memberikan ibadah kalian hanya kepada Allah dengan berislam, berserah diri kepada Allah, tidak memberikan kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Zufar, dan lain-lain. Akhirnya mereka mengatakan, a'inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami yang banyak dikarenakan satu orang penyair gila, yakni Nabi kita Muhammad, dianggap gila. Nah, mereka mengakui tauhid rububiyah tapi tidak mengakui tauhid uluhiyah. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi paham makna la ilaha illallah. Yang aneh, barakafikum, ya, tidak paham makna la ilaha illallah tetapi juga berbuat kesyirikan. Oleh karena itu anak-anak kita diberitahu makna la ilaha illallah itu, nah, bukan yang ada di buku-buku sekolah-sekolah umum, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta pemiliki kecuali Allah, bukan itu, nah, tapi tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Seluruh makhluk secara fitrahnya mengakui Allah pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Kecuali yang memang fitrahnya itu sudah keluar dikarenakan banyak syubhat. Barakallahu. Namun dalam hati kecilnya, sejahat apapun termasuk Fir'aun, ya, tahu, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam diutus, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebenarnya wastaiqonatha. Hatinya itu mengakui bahwasanya Allah itulah zat Rabb yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bahkan ketika dia sudah sekarat, sakaratul maut, dia mengatakan, saya beriman kepada Allah, ya, Rabb-nya Bani Israel, Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. La yaqbalullahu taubata 'abdihi ma lam yughayyir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba selama barakakum nyawa belum sampai apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, kerongkongan, maka Allah tidak menerima. Barakakum. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu wa hifdzakumullah. Barakakum.